sebutan dulu. Kerut dua cinta bagi bawah semuanya. Terima kasih. guys, tepuk tangan sedikit, tepuk tangannya mana buat Bonata, tepuk tangannya mana buat.